السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Di pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan singkat dan pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan tentang al-jinayat, yaitu terkait dengan kejahatan atau pidana. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu macam-macam pembunuhan. Ada pembunuhan yang tidak disengaja, ada pembunuhan seperti disengaja, dan ada pembunuhan sengaja. Kita pun sudah bahas para pemirsa Niaga TV bahwa di dalam pembunuhan yang sengaja itu ada kisos. Bagaimana kisos itu dilakukan apabila seseorang melukai saudaranya, ada seorang muslim melukai muslim yang lain. Selama luka yang ditimbulkan itu bisa dilakukan kisos tanpa ada haif. Haif itu artinya kesalahan dan ketidakadilan, ya, selama bisa dipastikan kisos yang akan dilakukan disebabkan oleh luka tersebut tidak menimbulkan adanya haif pun, yaitu kesalahan dan ketidakadilan, misalnya tidak bisa diukur lukanya. Ada luka yang tidak bisa diukur, misalnya luka dalam, ketika tulangnya misalnya pecah di dalam, itu tidak bisa diukur. Ketika kita ingin mengkisos dalam kasus seperti itu, ada kesulitan karena kita sulit mengukur dengan kekuatan pukulan seperti apa yang bisa membuat keretakan seperti itu. Boleh jadi ketika dilakukan kisos, keretakannya lebih parah dibanding dengan luka yang dialami oleh korban. Maka ketika kondisinya seperti itu, di mana ada kesulitan untuk merealisasikan makna al-mumathalah yang artinya setara atau sama, maka beralihlah dari kisos menjadi diyat, yaitu menjadi denda, sebagaimana nanti akan kita bahas ya jumlah dendanya, baik di dalam kasus pembunuhan, itu pembunuhan yang sengaja, kemudian keluarga korban memaafkan, itu terkena diat. Begitupun di dalam kasus pembunuhan seperti disengaja, atau di dalam kasus pembunuhan tidak disengaja, ya, di dalam tiga kondisi ini tidak terjadi qisas, tetapi terjadi diat. Satu, pembunuhan yang sengaja dalam kondisi keluarga korban memaafkan, itu diat. Berpindah dari qisas menjadi diat. Disebut dengan syibhul amdi, yaitu dia sengaja melakukan sesuatu yang membahayakan, tetapi yang membahayakan itu biasanya tidak sampai menyebabkan orang meninggal. Adapun kondisi di mana terjadi pembunuhan yang tidak disengaja, dia tidak bermaksud melakukan perbuatan tersebut, dan dia pun tidak memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan. Artinya dia tidak menyengaja melakukan perbuatan, dan dia tidak menyengaja menarget seseorang untuk menjadi korban. Seperti yang kita contohkan, orang jatuh dari tempat yang tinggi, lalu menimpa orang lain, lalu orang yang tertimpa meninggal. Dia tidak berniat melakukan kejahatan. Dan dia pun tidak menargetkan seseorang yang akan dia timpa sehingga meninggal misalnya. Maka ini kita sebut dengan qatlul khata, yaitu pembunuhan yang tidak disengaja. Atau seperti contoh yang sudah kita sebutkan, dia berniat untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak berniat untuk mengenai perbuatannya atas orang lain. Misalnya dia mengarahkan panah ke arah dinding tanpa dia sangka ada yang lewat, padahal dia sudah meletakkan target berupa bantalan karet yang dia siap untuk bidik, dia lepaskan, ternyata malah mengenai orang. Ini qatlul khata. Dan kita pun, para pemirsa Niaga TV, sudah membahas bahwasanya tidak boleh melaksanakan qisas illa bihadrati sultan au naibihi, kecuali dengan kehadiran as-sultan, yaitu pemerintah, negara, pemimpin, atau yang mewakili negara. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, hikmah kenapa harus ada keputusan pengadilan, lalu yang melaksanakannya adalah pemerintah, qisas itu, agar tidak ada ragbatun fil intiqami min ahadin, agar tidak ada keinginan untuk melakukan balas dendam dari pihak yang dikisos. Sebagaimana korban itu memiliki keluarga, maka pelaku kejahatan pun memiliki keluarga. Kalau seandainya kisos itu dilakukan oleh keluarga-keluarga, oleh pribadi-pribadi, ya, bukan satu hal yang mustahil akan terjadi balas dendam. Dan ini tidak ada ujungnya, dan akan mendatangkan bahaya dan musibah yang besar. Oleh karenanya dalam Islam, sebagaimana sudah kita bahas, la yajuzu an yustawfal qisasu illa bihadrati as-sultan au naibihi. Tidak boleh melaksanakan hukuman qisas atas seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja, kecuali dengan kehadiran as-sultan, pemimpin, atau yang mewakilinya. Apabila keluarga korban itu merasa mampu melaksanakan qisas, dan mereka sudah mendapatkan izin dari sultan atau pemimpin, lalu sultan mengirimkan perwakilan, bisa saja keluarga korban yang melaksanakan qisasnya. Tetapi apabila keluarga korban merasa tidak mampu, ya, bitaukil, maka diwakilkan kepada pemerintah misalnya, yang ditunjuk oleh pemerintah. Lalu bagaimana apabila korbannya lebih dari satu orang, misalnya yang membunuh satu orang, tetapi yang menjadi korban lebih dari satu orang. Artinya ada dua keluarga yang punya hak untuk menuntut, bahkan melaksanakan qisas. Apakah boleh salah satu keluarga melaksanakannya tanpa memberitahu keluarga yang lain? Tidak boleh. Dikatakan oleh Ibnu Naqib, wa in kana al-qisasu lithnaini, apabila qisas itu hak untuk dua orang atau lebih, lam yajus li ahadihima, tidak boleh untuk salah seorang di antara keduanya, an yanfarida bihi, dia melakukannya sendiri. Artinya harus ada persetujuan dari keluarga korban yang lain. Fa in tashaha fi man yastawfiyahu aqra'a bainahuma. Kalaupun mereka misalnya berselisih tentang siapa di antara mereka yang melaksanakan qisas tersebut, maka dilakukan qur'ah, yaitu dilakukan undian siapa namanya yang keluar, maka dialah yang melaksanakan qisas. Dan tidak dilaksanakan qisas atas wanita yang hamil, misalnya ada seorang wanita melakukan kejahatan, pembunuhan yang disengaja, apakah dia langsung dikisas dalam kondisi hamil? Tidak. La yuqtas min hamilin hatta tadha'a wa yastaghniyal waladu bila banin ghairiha. Tidak boleh kita menjalankan hukuman qisas atas seorang wanita yang hamil sehingga dia melahirkan bayinya. Tentunya kita semua paham, para pemirsa Niaga TV, ya, karena kalau kita melaksanakan hukuman qisas atas seorang wanita dalam kondisi dia hamil, itu akan mengantarkan kita kepada pembunuhan kepada janin yang ada di dalam perutnya, ya, dan itu sesuatu yang dilarang, ya, tidak diperbolehkan. Ya, dikatakan di sini lima fiqat liha halal hamli min jinayatin ala ghairil qatili wa huwal hamli. Karena ketika dilaksanakan qisas atas wanita yang sedang hamil, maka itu akan mengantarkan kepada pembunuhan atau kejahatan terhadap yang lain, yaitu bayi yang sedang dia kandung. Kemudian para pemirsa Niaga TV, Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullah berkata, man qata'a al-yad thumma qatala, barang siapa yang melakukan kejahatan di mana dia memotong tangan korbannya, setelah dia memotong tangan korbannya dia membunuh korbannya, bagaimana cara melaksanakan qisas? Tuqta yaduhu thumma yuqtal. Maka bentuk qisasnya adalah dengan memotong dulu tangannya baru dibunuh. Karena qisas itu artinya serupa, sama. Lalu bagaimana kalau dipotong tangannya, gara-gara dipotong itu dia meninggal? Fa in quti al-yad famata min dhalika quti min zalika kutiat yaduhu fa in mata fa huwa wa illa kutil. Ya, kalau dia meninggal dalam disebabkan karena tangannya dipotong dia meninggal, ya sudah selesai. Tetapi kalau tidak meninggal, maka harus dilaksanakan hukuman yang lain, yaitu hukuman mati, kalau dia kejahatannya diiringi dengan kejahatan yang lain. Dia menyiksa korbannya, dia apa, memotong telinganya, dipotong dulu telinganya, baru setelah nanti dilaksanakan potong telinga, dilaksanakan tahapan selanjutnya, karena dia tidak hanya memotong telinga, tapi menghilangkan nyawa, setelah itu nyawa dia pun dihilangkan. Itu qisas yang artinya serupa. Suqutul qisas. Qisas itu, para pemirsa Niaga TV, bisa saja gugur, bisa saja jatuh. Kapan itu terjadi? Mata afa mustahiqul qisas ala diyati saqata al qisasu wa wajabati ad diyatu. Ketika keluarga korban, yaitu mustahiqul qisas, mereka memaafkan dan meminta diat, maka gugurlah kewajiban untuk mengkisos pelaku kejahatan tersebut, dan yang wajib adalah membayar diat. Ya. Sawa'un radiyal jani'u bidzalika amla. Baik pelaku kejahatan itu ridho atau tidak ridho. Karena tidak akan ditanya kepada pelaku kejahatan, Anda ridho tidak? Diubah dari kisos menjadi diat. Itu tidak ditanya. Tetapi itu adalah hak dari keluarga korban. Bahkan law afa ba'dul mustahiqin. Seandainya sebagian dari keluarga korban memaafkan, mislu an kana lil maqtuli auladun fayafu ahaduhum. Misalnya seorang meninggal dibunuh sedangkan dia memiliki beberapa orang anak, yang mana salah satu anaknya memaafkan, maka digugurkanlah hukuman qisas atas pembunuh. Saqatal qisasu wa wajabati ad-diyatu. Gugurlah qisasnya dan wajib atas orang itu membayar diat. Lalu bagaimana kalau yang dibunuh lebih dari satu orang? Ya, dikatakan oleh Ibnu Naqib, وَمَنْ قَتَلَ جَمَاعَةً, barang siapa yang membunuh lebih dari satu orang, أَوْ قَتَعَ عُدْوًا مِنْ جَمَاعَةٍ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ, atau dia memotong bagian tubuh dari sekelompok orang satu demi satu. Ya misalnya dia ada korbannya tiga orang, semuanya dia iris telinganya sampai lepas, hilang telinganya. Yang menjadi korban tiga orang, semuanya telinga sebelah kirinya diiris misalnya dalam satu tindak kejahatan. Bagaimana Islam menjelaskan cara melakukan qisas atas orang tersebut sedangkan dia punya telinga kiri cuma satu, korbannya ada tiga? Dikatakan oleh beliau, au qata'a 'adwan min jama'atin wahidan ba'da wahidin, atau dia memutus bagian tubuh sekelompok orang satu demi satu. Dalam kasus ini uktus sominhu lil awal, maka dikisos atasnya untuk yang pertama kali menjadi korban. Untuk yang pertama, korbannya ada tiga. Siapa di antara mereka yang pertama kali mendapatkan kejahatan, maka dikisos atasnya walil baqina addiyah. Adapun orang kedua, ketiga yang juga menjadi korban yang sama dengan orang pertama, mereka mendapatkan diyat. Orang pertama mendapatkan qisas, ya kalau memang dia telinganya diiris, maka diiris juga pelakunya. Lalu bagaimana korban kedua dan korban ketiga yang mengalami hal yang sama? Tidak mungkin kita mengiris penjahat tersebut, karena telinga kirinya cuma satu. Maka untuk korban pertama mendapatkan qisas, sedangkan untuk korban kedua dan ketiga mendapatkan diyah, sebagaimana nanti akan kita bahas berapa bilangan atau jumlah yang harus dibayarkan. Fa in jana alaihim duf'atan aqra'a. Tetapi jika dia melakukan jinayah, kejahatan alaihim kepada lebih dari satu orang, duf'atan, dalam satu waktu sekaligus. Kalau kasus yang pertama kan korbannya ada tiga, si fulan dulu dilukai, lalu si fulan yang kedua, si fulan yang ketiga. Maka yang berhak atas qisas orang pertama, orang kedua, orang ketiga berhaknya untuk meminta diat atau tebusan. Diat atau tebusan. Lalu bagaimana kalau korbannya mengalami hal yang sama di waktu yang sama? Mungkin saja terjadi ya. Misalnya ada satu kondisi di mana penjahat itu menyiksa dengan menggunakan satu alat yang sama yang menyebabkan kecacatan satu organ tubuh misalnya. Itu dilakukan secara bersama-sama. Ya. wa in ishtaraka jama'atun fi qatli wahidin kutilu bihi. Wa in, apabila ishtaraka, bekerja sama jama'atun, sekelompok orang, fi qatlin wahidin, untuk membunuh satu orang. Jadi banyak orang kerjasama bersepakat untuk membunuh satu orang. Siapa yang dikisos dalam kasus ini? Kutilu bihi. Semua yang terlibat mendapatkan hukuman kisos disebabkan dia membunuh satu orang tersebut. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dari Sa'id ibn al-Musayyab, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qatala nafaran. Beliau pernah membunuh atau mengkisas sekelompok orang. Dalam riwayat jumlahnya antara 5 sampai 7. Birajulin wahidin, disebabkan 3 orang itu telah membunuh seorang laki-laki. 3-3-nya dikisas oleh Umar. Faqataluhu gilatan waqal. Maka Nabi membunuh para pembunuh itu sambil berkata, maksud saya Umar ya, Umar membunuh para pembunuh itu sambil berkata, lau tamala'a alaihi ahlu son'a laqataltuhum jami'an. Seandainya pun penduduk son'a, mereka bekerja sama untuk membunuh satu orang, maka mereka semua akan aku bunuh, kata Umar bin Khattab. Walam yungkir alaihi ahadun minas sahabah. Dan ketika Umar bin Khattab memutuskan aturan tersebut, tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi. Fakana ijma'an. Maka ini kita bisa sebut sebagai ijma' atau kesepakatan. Lalu dikatakan di sini, para pemirsa Niaga TV, walil wali an ya'fuwa an ba'dihim wa la yasqatu anil baqin. Seorang wali bisa saja memaafkan sebagian dari orang-orang yang membunuh keluarganya, tetapi dimaafkannya sebagian tidak menggugurkan hukum atas sebagian yang lain. Ya, li'annahu wajaba 'ala kulli minhum kamilan. Karena setiap mereka yang bekerja sama untuk membunuh seorang muslim, itu dosa mereka sempurna. Ya, dosa mereka sempurna. Lalu dikatakan di sini, para pemirsa Niaga TV, wa in ishtaraka jama'atun fi qatlin wahidin kutilu bihi. Apabila bekerja sama sekelompok orang untuk membunuh seseorang, kutilu bihi, maka yang berjamaah itu untuk membunuh dibunuh juga. Sawa'un istawat jinayatuhum au tafawatat. Baik jinayahnya satu jenis, kejahatannya satu jenis, atau kejahatannya bertingkat-tingkat. Hatta lau jarahahu, bahkan kalau seandainya dia melukai korbannya, jirahatan a wa akhar jirahatan wa akharu mi'ata jirahatin. Yang satu orang cuma melukai satu kali, dan yang lain melukai 100 kali. Wa kana tilka jiraha al-mufradah au tilka jirahat mimma lawin faradat la kutilat lazimaha al-qisas. Jadi walaupun yang melakukan pembunuhan 4 orang, misalnya mereka beda-beda cara melakukan kejahatannya kepada satu orang, ya kepada satu orang, tetapi semuanya dihukum, para pemirsa Niaga TV, dengan syarat orang yang melukai korbannya satu kali, yang lain dua kali, tiga kali, empat kali, yang satu kali itu seandainya kawan-kawannya yang lain tidak melakukan kejahatan atas orang itu, kejahatan satu orang itu cukup membunuh korbannya. Maka yang melakukan walaupun hanya satu kali pukulan, sedangkan yang lain dua kali, tiga kali, empat kali, yang satu kali pun tetap dikisos, kalau luka yang dia timbulkan adalah luka yang menyebabkan kematian. Allahumma illa an yaqta'a athani jinayatan awal. Kecuali an yaqta'a al-athani jinayatal awal. Kalau orang yang kedua, misalnya yang membunuh 3 orang, yang pertama misalnya dia apa? Melakukan kejahatan memotong tangan korbannya, ya, bi an yaqta'a al awwalu yadahu. Orang pertama memotong tangan kejahatannya. Adapun orang yang kedua, yaqta'u raqabatahu, yaitu memotong apa? Melukai di bagian leher. Ya. Atau yuqaddahu nisfain, atau membelahnya menjadi 2 bagian misalnya. Fal awwalu jarih wasani qatil. Maka dalam kondisi ini yang melakukan kejahatan pertama yang melukai tangan itu dia disebut jarih, yaitu orang yang melakukan kejahatan dalam bentuk melukai. Adapun orang kedua yang melukai leher sampai hilang nyawa itu disebut dengan qatil. Nanti berbeda konsekuensinya antara jarih yang melukai dengan qatil yang membunuh. Ya, sesuai nanti bagaimana hakim memutuskan satu permasalahan ya di pengadilan. Baik para pemirsa Niaga TV, seperti biasa kesempatan kedua ini kami mengundang, mengajak para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan 2 layanan kami. Kami membuka 2 layanan. Yang pertama adalah layanan telepon, adapun yang kedua adalah layanan pesan singkat, di 2 nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan yang kedua ini, kita bacakan pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah orang yang meninggal tenggelam lalu tidak ditemukan, apakah merasakan alam kubur? Syukran. Tentunya iya. Tidaklah ada seorang yang meninggal dunia, baik di langit ataupun di bumi, ya, manusia yang meninggal baik dia di langit, misalnya dalam kecelakaan pesawat, atau di bumi, ya, kecelakaan di darat misalnya, bagaimanapun kondisi dia meninggal, maka dia akan memasuki fase kehidupan yang baru, yaitu fase alam barzakh. Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Ya, jadi setiap orang kalau dia meninggal, entah itu meninggal terbakar, tercincang, ditemukan, tidak ditemukan, pasti akan melewati kehidupan di barzakh. Dan kehidupan barzakh adalah kehidupan yang gaib. Hukum asalnya tidak terlihat oleh mata. Dalam arti, kalau kita menggali kuburan, itu tidak ada yang menjadi taman menurut penglihatan manusia. Tidak ada juga yang menjadi lubang di antara lubang-lubang api neraka menurut pandangan manusia. Padahal, orang yang beriman, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan orang-orang yang kafir ingkar, kuburannya dijadikan lubang di antara lubang-lubang api neraka. Tetapi tidak disamakan kehidupan barzakh dengan kehidupan apa? Akhirat. Barzakh sudah bagian dari kehidupan apa? Akhirat. Allah berfirman tentang keluarganya Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Neraka yang diperlihatkan kepada Fir'aun dan keluarganya di waktu pagi dan di waktu sore. Padahal kita tahu para pemirsa Niaga TV, Fir'aun itu jasadnya sampai sekarang tidak dikubur, tetapi disimpan di museum dalam bentuk mumi. Walaupun demikian, ya, dia dikepung, kata Allah dalam Al-Quran, di pagi dan sore dengan api yang kelak akan membakarnya. Wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari terjadinya kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dikatakan oleh Allah kepada para malaikat, masuklah Fir'aun dan keluarganya kepada azab yang pedih. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan yang masuk ya. Sepertinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, suara ibu terdengar sangat kecil sehingga tidak jelas terdengar. Assalamualaikum. Tidak jelas ya. Assalamualaikum. Sudah jelas Ustaz? Saya tidak dengar ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Baik ibu. Halo. Baik, silahkan. Begini Ustaz, tentang orang yang misalnya beribadah di tanah suci, katanya kan kalau sholat di tanah suci pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat kalau tidak salah gitu Ustaz ya. Baik. Terus apakah kita kalau beramal-amal sunnah yang lain pahalanya juga dilipat gandakan? Ada lagi. Begitu Ustaz, kira-kira. Baik. Katanya kalau kita pergi umroh, apakah wajib tawaf wada? Apakah wajib tawaf wada? Baik. Iya. Soalnya kalau tidak misalnya bagi orang yang patut kalau tidak mengerjakan tawaf wada, apakah ibadahnya sudah sah atau sudah sempurna atau apa tidak perlu membayar denda lagi gitu? Baik, itu saja ibu. Iya, itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang pertama pertanyaan ibu, kalau kita melaksanakan ibadah di tanah suci secara spesifik, yaitu di tanah haram, di kota Makkah Al-Mukarramah, ya, pahalanya kata Nabi itu dilipat gandakan 100.000 dibandingkan ibadah di tempat yang lain. Itu hadisnya sahih ibu, di Masjid Nabawi 1000 kali dan di Masjid Al-Aqsa itu 500 ya, sebagaimana dalam hadis. Apakah itu berlaku untuk ibadah yang sunnah? Itu mencakup ibadah yang wajib, begitupun ibadah yang sunnah. Apabila dilakukan di Masjidil Haram dan menurut pendapat dilakukan di kota Mekah, di tanah haram, maka ibadah kita dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali dibandingkan kita sholat di tempat yang lain, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Adapun terkait dengan tawaf wada, ya, sebagaimana dipatwakan oleh para ulama, dia tidak bersifat apa namanya wajib, ya, tetapi dia bersifat afdholiyah, bersifat keutamaan. Artinya kalau memang ada kesempatan untuk tawaf wada, ya, maka silahkan ibu tawaf terakhir sebelum ibu meninggalkan kota Makkah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya barang siapa yang masuk ke Mekah atau ke Masjidil Haram, yang pertama kali dia lakukan adalah tawaf, mengitari, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, ya, dimulai Hajar Aswad, bertemu lagi dengan Hajar Aswad, itu dihitung 1, dia lakukan itu 7 kali. Setelah 7 kali dia mengamalkan firman Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, baru dia salat di makam Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Itulah yang dia lakukan. Artinya kalau kita ke Masjidil Haram, memang hal pertama yang kita lakukan itu tawaf. Walaupun kalau sekarang ada aturan dari kerajaan Arab Saudi, khususnya laki-laki tidak bisa tawaf kecuali yang menggunakan kain ihram. Ya, kain ihram. Apakah bisa tawaf kalau tidak pakai kain ihram? Bisa, tapi di tawaf yang di lantai 2 yang jaraknya sangat jauh sekali menurut saya ya. Jadi kalaupun ingin tawaf apa namanya umroh, tawaf wada, itu bersifat afdholiyah ya. Dan ini kata Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala adalah pendapat yang dipilih oleh jumhur al ulama ya, jumhur al ulama, mayoritas ulama. Allah membesar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Misal ketika kita pergi haji atau umroh, apakah ada doa khusus ketika mengerjakan tawaf waktu putaran dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani? Terbalik ya, dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, bukan Hajar Aswad ke Rukun Yamani. dari Hajar Aswad, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Adapun dari Rukun Yamani, dari Rukun Hajar Aswad ke Rukun Yamani itu bebas. Silahkan membaca zikir semisal Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, atau Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, atau zikir-zikir yang lain, ya. Dan apakah benar dari putaran pertama sampai ketujuh doanya masing-masing khusus, lain-lain tiap putaran? Silahkan, kalau ingin memperbanyak doa ketika tawaf silahkan, ya. Tetapi yang disunahkan oleh Nabi adalah ketika di Rukun Yamani sampai ke Rukun Hajar Aswad itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalnya ketika kita pergi haji atau umrah, apakah ada doa khusus ketika mengerjakan sa'i? Ya, ada. Ketika kita menuju Safa, kita membaca inna safa wal marwata min sya'airillah. Lalu ketika kita sampai di Safa, kita membaca la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu kita baca tiga kali sambil menghadap ke Ka'bah, lalu setelahnya kita berdoa. Jadi kita membaca la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah kita membaca itu tiga kali, baik ketika kita berada di Bukit Safa, begitupun ketika kita di Bukit Marwa, kita membacanya tiga kali, lalu kita dalam kondisi menghadap Ka'bah, setelah itu kita berdoa. Adapun ketika kita berjalan dari Safa ke Marwa, yang saya tahu tidak ada doa tertentu, ya. Allah alam bissawab. Tapi kita berbanyak berzikir, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana dengan salat jamak atau qasar? Misalnya salat zuhur dan asar di jamak qasar. Apakah misalnya kita selesai salat zuhur sampai salam baru kita mulai lagi salat asar? Ya memang begitu, enggak mungkin disatukan. Salat zuhur dulu, kalau qasar itu berarti 2 rakaat. Selesai salat zuhur qasar 2 rakaat baru takbiratul ihram untuk melaksanakan asar 2 rakaat. Ya, tidak digabung dalam arti satu takbir. Ya, tidak digabung satu takbir. Tetapi untuk zuhur takbiratul ihram, untuk asar pun takbiratul ihram. Allah alam bissawab. Baik, sepertinya habis pertanyaannya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, ya Allah. Terima yang wafat, mudah-mudahan syuhada, yang sakit diberikan kesembuhan, dan Allah berikan kemenangan untuk orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.